الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إخواني في الدين رحمكم الله lanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin pada bab yang terakhir, yaitu tentang kenikmatan surga. Disebutkan oleh penulis An-Nawawi rahimahullah pada hadis yang ke-14 dari bab ini, hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala: إن أدنى مقعد أحدكم في الجنة أن يقول له تمنى فيتمنى ويتمنى فيقول له هل تمنيت فيقول نعم فيقول له فإن لك ما تمنيت ومثله معه رواه مسلم. Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna adna maq'adi ahadikum," sesungguhnya yang terendah dari tempat duduk atau tempat tinggal seseorang dari kalian fil jannah, di dalam surga, an yaqula lahu tamanna fatamanna wa yatamanna, yaitu bahwa akan dikatakan kepadanya, tamanna, silahkan kamu berangan-angan, wa yatamanna, sehingga dia pun berangan-angan, wa yatamanna, dan terus berangan-angan, fayaqulu lahu hal tamannait, lalu ia mengatakan kepadanya, apakah kamu sudah berangan-angan, fayaqulu na'am, dia pun menjawab iya, fayaqulu lahu, maka dikatakan kepadanya, fa inna laka ma tamannaita wa mithlahu ma'ah, sesungguhnya bagimu apa yang engkau angan-angankan, wa mithlahu ma'ahu, dan yang sepertinya bersamanya. Riwayat Muslim. Ikhwan fi din rahimakumullah, ini salah satu keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kenikmatan yang akan diperoleh ahlul jannah. Orang yang paling rendah dari penghuni surga akan diberi sesuatu yang sangat-sangat luar biasa. Ia diminta untuk berangan-angan, diperintahkan untuk berangan-angan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa manusia akan mengangan-angankan sesuatu yang luar biasa baginya, dan ia terus diminta untuk berangan-angan. Maka setelah itu dinyatakan kepadanya, engkau akan mendapatkan seperti yang engkau angan-angankan dan yang sepertinya bersamanya. Artinya dua kali lipat. Dia mengangan-angankan sesuatu, maka dia akan mendapatkannya dan ditambah satu lagi yang seperti itu. Ikhwan fiddin rahimakumullah, kenikmatan dari Allah Azza wa Jal yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, hal yang sangat luar biasa. Amal manusia sama sekali tidak berhak untuk memperoleh kenikmatan sedikit saja dari apa yang ada di dalam al-jannah, apalagi sebesar itu. Apa yang kita lakukan, kita mungkin merasa sudah melakukan ibadah-ibadah, tapi sebetulnya seberapa persen ibadah yang kita lakukan dalam hidup kita? Nyatanya kalau kita berhitung, sholat kita berapa menit, kemudian kita baca Quran berapa menit, kita talabul ilm berapa menit, nah kita akan dapati bahwa amalan ibadah kita mungkin setengah hari atau lebih sedikit, atau bahkan kurang, atau bahkan kurang lagi. Kalau kita bercerita tentang thullabul ilm yang di ma'had pesantren, mungkin masih banyak waktu yang digunakan oleh sebagian untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jal. Tapi kalau kita bicara mungkin orang-orang yang tidak dalam lingkup thullabul ilm, barangkali kalau dihitung ibadah yang mereka lakukan hanya berapa persen dari tiap hari mereka. Nah, kemudian juga kalau kita bandingkan dengan umurnya, dia hidup berapa tahun? Anggap 60 tahun. Sejak kapan dia mulai rajin beribadah? Apakah sejak dilahirkan? Ternyata tidak. Sebagian orang mungkin sejak dini sudah dilatih beribadah. Sebagian lagi mungkin baru sadar ketika umur 20 tahun. Sebagian lagi baru insaf, taubat setelah umur 40 tahun. Dan seterusnya. Lalu berapa persen yang dia lakukan untuk ibadahnya selama hidupnya? Seandainya pun seluruh kehidupannya dia pakai untuk ibadah, di sini pun masih ada pertanyaan. Apakah ibadahnya diterima oleh Allah Azza wa Jal atau tidak diterima? Seandainya pun diterima, tetap kita katakan umur manusia hanya seberapa. Kemudian dia pun telah mendapatkan kenikmatan-kenikmatan di dunia. Di dunia Allah beri berbagai kepentingan kehidupannya. Makan Allah beri, pakaian Allah beri, tempat tinggal Allah beri, nafas Allah beri, kesehatan Allah beri. Sudah sedemikian banyak kenikmatan di dunia yang Allah katakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung-hitung nikmat Allah, kalian tidak akan dapat menghitungnya. Ini di dunia sudah diberi nikmat yang sangat banyak. Jadi kalau kita pikir nikmat yang Allah berikan kepada kita di dunia saja belum bisa kita bayar dengan ibadah kita. Seberapa persen ibadah yang kita lakukan dibanding kenikmatan yang Allah berikan selama hidup kita? Nah, ternyata memang seperti yang Nabi ingatkan dalam hadis yang pernah kita baca dalam bab ini, la yadkhulu ahadun al-jannah bi'amalihi. Tidak ada seorang pun masuk ke dalam al-jannah dengan amalnya. Karena kondisi manusia seperti yang tadi kita ceritakan secara global. Nah, kalau begitu surga yang Allah berikan kepada hamba-hambanya adalah benar-benar rahmat dari Allah Azza wa Jalla. Seseorang masuk ke dalam al-jannah benar-benar karena dirahmati Allah. Dia ibadah karena Allah beri taufik kepadanya. Dia sholat, kekuatan Allah beri. Tempat Allah sediakan. Kemauan Allah munculkan dalam dirinya. Sehingga ia beribadah. Setelah dia mau dan mampu. Setelah ia beribadah, Allah pun beri pahala. Di dunia maupun di akhirat kelak. Allah beri balasan. Di dunia maupun pahala di akhirat kelak. Jadi ikhwani fiddin rahimakumullah, betul-betul kita ini ya, kalau tidak diberi rahmat Allah Azza wa Jal, Allah subhanahu wa ta'ala, maka kita tidak bisa mendapatkan apa-apa. Kita tidak punya hak sama sekali, seperti kata para ulama. Tidak ada manusia yang punya hak atas Allah Azza wa Jal. Siapa dia? Tapi yang ada adalah rahmat yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. La yakhudhu ahadun al-jannah bi'amalihi. Tidak ada seorang pun masuk ke dalam al-jannah dengan sebab amalnya. Nah, kita lihat ikhwani fiddin rahimakumullah, bagaimana orang ini yang sedang kita bahas dalam hadis ini, seorang yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai penghuni surga yang paling rendah, ternyata ia mendapatkan seperti yang dia angan-angankan, bahkan lebih daripada itu, dua kali lipatnya. Bahkan seperti yang kita sebutkan pada hadis yang sebelumnya, dia akan mendapatkan seperti yang dimiliki oleh raja-raja di dunia, bahkan 10 kali lipatnya. Dan Allah Azza wa Jalla akan menambah siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya. Ikhwan fillah rahimakumullah, maka kewajiban kita untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufiknya kepada kita untuk mau beribadah, untuk mau talabul ilm, untuk cinta kepada talabul ilm, cinta kepada ilmu, cinta kepada ibadah. Nikmat yang sangat besar ini insyaallah sebagai pemula atau sebagai tanda kebaikan Allah Azza wa Jal kepada kita semuanya. Kalau ada seseorang yang sudah tidak cinta ibadah, tidak cinta taat kepada Allah Azza wa Jal, tidak cinta ilmu, tidak cinta talabul ilm, tidak cinta ahlul ilm, maka ini merupakan tanda keburukan baginya. Na'udzubillah min dzalik. Kalau sampai dia terus seperti itu sampai akhir hayatnya, kemudian sampai nanti di akhirat, kita sangat mengkhawatirkan nasibnya. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwan fillah rahimakumullah, selanjutnya disampaikan oleh An-Nawawi rahimahullah, وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال dari sahabat Abu Sa'id al-Khudri semoga Allah meridainya, أن رسول الله صلى الله عليه وسلم bahwa Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda, إن الله عز وجل يقول لأهل الجنة, sesungguhnya Allah عز وجل mengatakan kepada penghuni surga, ya ahlal jannah, wahai para penghuni surga, fayaqulun labbaika rabbana wa sa'daik, mereka pun menjawab labbaik wahai rabb kami, wa sa'daik, yani mereka menyambut panggilan Allah azza wa jal, wal khairu fi yadaik, segala kebaikan ada di dua tanganmu ya rabb. Fayaqulu hal radhitum, maka Allah pun mengatakan kepada mereka, apakah kalian telah ridha, yakni dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Fayaqulun, mereka pun menjawab, wama lana la narda ya rabbana, mengapa kami tidak ridha wahai rabb kami, وَقَدْ أَعْطَيْتَنَا مَا لَمْ تُعْطِي أَحَدًا مِنْ خَلْقِكَ, padahal engkau telah memberikan kepada kami sesuatu yang tidak engkau berikan kepada seorang pun dari hamba-hambamu. فَيَقُولُ أَلَا أُعْطِيكُمْ أَفْضَلًا مِنْ ذَلِكَ, Kemudian Allah mengatakan, tidakkah mau kuberi kalian sesuatu yang lebih daripada itu? Fayaqulun, mereka pun menjawab, wa ayyu syai'in afdhalu min dzalik, dan apa sesuatu yang lebih daripada itu, yang lebih utama daripada itu? Fayaqul uhillu 'alaikum ridwani fala askhatu 'alaikum ba'dahu abada. Allah mengatakan, telah kuhalalkan atas kalian keridhaanku sehingga aku tidak akan murka kepada kalian selama-lamanya. Hadis muttafaqun alaih, disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim. Ikhwan fiddin rahimakumullah, ini berita gembira bagi ahlul jannah. Allah azza wa jal menanyai mereka setelah Allah azza wa jal berikan berbagai kenikmatan kepada mereka, apakah kalian ridha? Tentu. Seperti yang tadi kita sebutkan bahwa manusia beramal dengan amalan yang sangat-sangat sedikit, lalu Allah azza wa jal telah berikan kenikmatan dan balasan yang sangat-sangat besar. Bagaimana seorang hamba tidak ridha dengan pemberian Allah azza wa jal tersebut? Maka ahlu jannah pun menjawab, wama lana la narda ya rabbana, mengapa kami tidak ridha ya rabbana, wahai rabb kami? Yani tentu kami ridha. Bukankah engkau telah memberikan kepada kami sesuatu yang tidak engkau berikan kepada siapapun dari makhluk-makhlukmu? Ternyata di sana masih ada pemberian Allah azza wa jalla yang lain, pemberian yang lebih utama daripada itu semuanya, pemberian yang tidak ada yang melebihinya. Mereka pun penasaran, ayyu syai'in afdhalu min dzalik, apa hal tersebut yang lebih utama dari apa yang telah diberikan kepada mereka? Ternyata Allah azza wa jal mengatakan, uhillu 'alaikum ridwani fala askhatu 'alaikum ba'dahu abada, telah kuhalalkan atas kalian keridhaanku sehingga aku tidak akan murka kepada kalian setelah itu selama-lamanya. Nah, ikhwani fiddin rahimakumullah, ini pemberian yang sangat-sangat besar dari Allah azza wa jal, melebihi kenikmatan-kenikmatan yang mereka beri, yang mereka diberi dengannya. Bila Allah azza wa jal telah ridha, maka Allah azza wa jal akan memberikan kepada siapa dari mereka yang diridhai Allah apa yang Allah maukan. Dan dikatakan di sini bahwa Allah azza wa jal tidak akan murka kepada mereka selama-lamanya setelah Allah berikan ridhanya kepada mereka. Nah, sehingga mereka akan betul-betul aman dari siksa Allah, akan betul-betul aman dari hukuman dari Allah azza wa jal. Kesenangan yang luar biasa akan didapatkan oleh ahlu jannah, kebahagiaan yang luar biasa akan didapatkan oleh ahlu jannah setelah mereka mendapatkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian disebutkan oleh penulis An-Nawawi rahimahullah, hadis yang lain yang juga menyebutkan tentang balasan Allah yang sangat besar, karunia Allah yang sangat besar yang Allah berikan kepada ahlul jannah, pemberian yang paling utama bagi mereka ahlul jannah, disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر وقال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته متفق عليه. Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu mengatakan, kami berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau melihat ke arah rembulan di malam bulan purnama, seraya beliau mengatakan, innakum satarawna rabbakum iyana, sungguh kalian akan melihat Rabb kalian dengan mata kepala kalian langsung, kama tarawna hadzal qamar, seperti kalian melihat rembulan ini, la tudhamuna fi ru'yatihi, kalian tidak akan terzalimi dalam melihatnya. Artinya disebutkan oleh para ulama rahimahumullah, bacaan tudhamuna tanpa tasydid pada huruf mim berasal dari kata zaim yang artinya zulm, kezaliman, sehingga maknanya bahwa kalian tidak akan terzalimi dalam melihatnya, dalam arti semua kalian akan melihatnya, tidak ada kalian yang terhalangi untuk melihat Allah Azza wa Jal, bahkan semua kalian tanpa terkecuali akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini makna la tudhamuna fi ru'yatih, tidak terzalimi, yakni tidak ada yang terhalangi sehingga tidak melihat Allah Azza wa Jalla. Di dalam bacaan yang lain dalam riwayat ini adalah dengan tasydid la tudhamuna, tasydid pada huruf mim yang artinya tidak berhimpit-himpitan di dalam melihatnya, seperti kalian melihat rembulan di malam bulan purnama. Ikhwan fiddin rahimakumullah, Allah Azza wa Jal memberikan karunia ini kepada ahlul jannah sehingga mereka akan melihat Allah Azza wa Jal dengan mata kepala mereka sebagai balasan yang terbesar dari Allah Azza wa Jal. Diriwayatkan pula pada hadis berikutnya tentang makna hadis ini dari sahabat Suhaib radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahlul jannati al-jannah," bila penghuni surga masuk ke dalam surga, yaqulullahu tabaraka wa ta'ala, Allah tabaraka wa ta'ala yang maha agung, yang maha tinggi, berfirman, mengatakan kepada mereka para penghuni surga, turiduna syai'an azidukum, apakah kalian menginginkan, apakah kalian menginginkan sesuatu, azidukum, yang kutambah kalian dengannya? Fayaqulun, mereka pun menjawab, alam tubayyid wujuhana, alam tudkhilna al-jannah wa tunajjina minan nar, tidakkah engkau telah membuat putih wajah-wajah kami, tidakkah engkau telah memasukkan kami ke dalam al-jannah, tidakkah engkau telah menyelamatkan kami dari neraka? Fayakshiful hijab, maka Allah Azza wa Jal menyingkap hijab, tabir yang menghalangi dan menutupi antara Allah Azza wa Jal dengan makhluk-makhluknya. Maka mereka melihat Allah Azza wa Jal. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nazari ila rabbihim, maka tidaklah mereka dikaruniai sesuatu yang lebih mereka sukai daripada melihat kepada Allah Azza wa Jal, Rabb mereka. Hadis riwayat Muslim. Ikhwan fiddin rahimakumullah, inilah karunia Allah Azza wa Jal kepada ahlul jannah, karunia yang paling disukai oleh ahlul jannah, melihat Allah Azza wa Jal yang selama ini mereka di dunia mengibadahi, selama ini mereka di dunia tidak melihat Allah Azza wa Jal, tapi mereka yakin akan adanya Allah. Mereka yakin dengan ghaib yang terbesar, yaitu Allah Azza wa Jal. Mereka beriman sekalipun mereka tidak melihat. Alladzina yu'minuna bil ghaib, mereka orang-orang yang beriman terhadap urusan ghaib, sekalipun mereka tidak melihat Allah Azza wa Jal di dunia, tapi mereka yakin dengan seyakin-yakinnya akan adanya Allah, sehingga mereka berbuat demi Allah. Salat karena Allah, puasa karena Allah, berbakti kepada orang tua juga karena Allah, taat kepada Rasul karena Allah, talabul ilm, mencari ilmu agama karena Allah, takut kepada Allah, tawakal hanya kepadanya, berharap hanya darinya, dan yakin dengan pertolongannya. Ikhwan fiddin rahimakumullah, semua itu dilakukan oleh orang-orang yang beriman selama di dunia. Maka di akhirat kelak Allah Azza wa Jal akan memberikan kepada mereka suatu pahala yang sangat besar, yaitu Allah Azza wa Jal akan memberikan kesempatan bagi orang-orang yang beriman untuk melihat Allah Azza wa Jal. Nah, inilah yang mereka harap-harapkan, inilah yang mereka minta kepada Allah Azza wa Jal. Saat mereka di dunia, mereka hanya bisa berdoa, meniru dan mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam doanya, Allahumma inni as'aluka ladzatan nazar ila wajhik wa syauqa ila liqa'ik. Ya Allah, aku mohon kepadamu kenikmatan melihat wajahmu dan kerinduan berjumpa denganmu. Doa yang selama di dunia mereka panjatkan kepada Allah, akhirnya Allah kabulkan, sehingga Allah buka hijab yang menghalangi antara dirinya dengan hamba-hambanya, sehingga dengan terbukanya hijab itu mereka melihat Allah Azza wa Jalla. Fama u'tu syai'an ahabba ilaihim minan nazari ila rabbihim, maka tidaklah mereka diberi sesuatu yang lebih mereka sukai daripada melihat kepada Rabb mereka. Ikhwan fillin rahimakumullah, dan ini merupakan janji Allah Azza wa Jal dalam ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Allah subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan untuk mereka pahala besar ini, seperti dalam firman-Nya, "Alladzina ahsanu al-husna wa ziyadah." Dalam surat Yunus ayat yang ke-26, Allah berfirman yang maknanya, bagi mereka orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat baik, beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan sungguh-sungguh, untuk mereka al-husna, yaitu al-jannah, waziyadah, dan tambahan, yakni melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah tambahan yang dimaksud, sehingga mereka mendapatkan al-jannah yang penuh dengan kenikmatan itu, lalu Allah tambahi dengan melihat wajah Allah, melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menekankan pula hal ini dalam ayat-ayat yang lain, semacam dalam ayatnya, wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah, wajah-wajah ketika itu cemerlang dan melihat kepada Rabbnya. Wajah siapa? Tidak lain kecuali mereka ahlul jannah, yang selama di dunia mereka beribadah kepada Allah Azza wa Jal, beriman dengan iman yang benar, bertauhid dengan tauhid yang benar. Allah pun mengatakan dalam ayat yang lain, lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Untuk mereka apa yang mereka maukan di dalam surga. Wa ladaina mazid, dan kami memiliki tambahan. Apa yang dimaksud dengan tambahan dalam ayat ini? Pada surat Qaf ayat yang ke-35 yang dimaksud juga adalah melihat Allah Azza wa Jalla. Allah pun mengatakan dalam surat Al-Mutaffifin pada ayat yang ke-23, alal ara'iki yang turun, mereka ahlu jannah, para penghuni surga, di atas dipan-dipan mereka, mereka melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fi din rahimakumullah, inilah keyakinan ahlul jannah, ahlus sunnah wal jamaah, yang kelak Allah azza wa jalla akan berikan karunia ini kepada mereka karena mereka meyakininya dan mengharapkannya. Adapun orang-orang yang tidak mengimani hal ini, seperti orang-orang Mu'tazilah yang tidak mengimani bahwa ahlul jannah akan melihat Allah azza wa jalla, maka pantas saja seandainya Allah Azza wa Jalla menghalangi mereka untuk mendapatkan karunia ini. Bisa saja dari mereka dengan keyakinan itu kemudian sampai pada taraf kekafiran, kemudian mereka tidak mendapatkan kenikmatan ini. Ikhwan fillah rahimakumullah, sungguh celaka dan merugi di dunia tidak mengimani, lalu kemudian di akhirat tidak mendapati kenikmatan yang besar ini. Nasallallahu alaihi wasallam. Maka dari itu ikhwan fillah rahimakumullah, sebagai karunia besar bagi ahlul jannah, Allah berikan hal tersebut dan mereka di dunia mengimani sesuai dengan keyakinan ahlus sunnah wal jamaah. Ikhwan fillah rahimakumullah, diterangkan oleh para ulama kita rahimahumullah, hadis-hadis tentang ru'yatullah, melihat Allah Azza wa Jal, adalah hadis-hadis yang sangat banyak, mutawatir. Bahkan ayat-ayat Al-Quran pun bukan hanya satu ayat, bahkan beberapa ayat tentang hal ini, sehingga sesungguhnya tidak ada peluang bagi siapapun untuk menolak keyakinan ini. Jelas mereka yang menolak keyakinan ini, dia bukan dari ahlus sunnah. Ikhwan fiddin rahimakumullah. Kemudian An-Nawawi rahimahullah mengatakan, mengutip sebuah ayat Al-Quran pada surat Yunus ayat yang ke-9 dan 10. Qala ta'ala, إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. فرمان الله عز وجل بعد سورة يونس ayat 9 dan 10 yang maknanya bahwa sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, Rabb mereka memberikan petunjuk kepada mereka dengan iman mereka. Tajri min tahtihimul anhar, surga yang mengalir dari bawahnya sungai-sungai. Fi jannatin na'im, menuju surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Allah Azza wa Jal tuntun mereka, Allah bimbing mereka, Allah Azza wa Jal mengarahkan mereka sehingga mereka masuk ke dalam al-jannah yang penuh dengan kenikmatan. Karunia Allah kepada hamba-hambanya yang Allah kehendaki. Da'wahum fiha subhanakallahumma, ucapan mereka di sana adalah subhanakallahumma, maha suci engkau ya Allah. Wa tahiyyatuhum fiha salam, dan ucapan keselamatan mereka di dalam surga adalah salamun. Wa akhiru da'wahum anilhamdulillahi rabbil alamin, dan akhir ucapan mereka adalah alhamdulillah, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, rabbil alamin, rabb sekalian alam. Ikhwani fiddin rahimakumullah, demikian ayat ini disampaikan oleh An-Nawawi sebagai penutup kitab ini yang beliau tutup dengan bab ini, yaitu kenikmatan al-jannah. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan karunia besar kepada penulis, mengangkatnya di sisinya pada derajat yang tinggi di surganya, dan semoga Allah Azza wa Jal pun menjadikan kita semuanya dari penghuni-penghuni surga. Nas'alullah al-jannah wa na'udhu bihi minan nar. Nas'alullah al-jannah wa na'udhu bihi minan nar. ونسأل الله الجنة ونعوذ به من النار. اليوم قدكنا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Segala puji bagi Allah yang memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada kita semua untuk hal ini. وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله, dan tidaklah kita mendapat petunjuk tersebut kecuali karena Allah memberikan hidayah kepada kita. Kalau tidak karena hidayah Allah, maka kita tidak akan mendapatkan petunjuk tersebut. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. قال مؤلفه يحيى النووي غفر الله له, النووي mengatakan غفر الله له, قرأت منه يوم الاثنين, saya selesai menulis kitab ini pada hari Senin رابع شهر رمضان, pada tanggal 4 bulan Ramadan, سنة 70 و600, pada tahun 670 di Dimashq, di kota Damaskus. Alhamdulillah kita juga telah menyelesaikan kitab ini setelah kita baca dalam waktu yang cukup lama. Semoga Allah Azza wa Jal memberikan kepada kita ilmu yang manfaat dan amal yang soleh sampai akhir hayat kita.